Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-8 dari silsilah mengenal Allah adalah tentang contoh kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Di antara bentuk kesyirikan mereka adalah berdoa dan bertaqarrub kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka dengan tujuan supaya mendapatkan syafaat orang-orang soleh tersebut di sisi Allah, dan dengan tujuan mencari kedekatan kepada Allah. Allah sendiri telah menceritakan keyakinan mereka ini di dalam Al-Quran, dan Allah mengingkarinya. Allah SWT berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Surat Yunus 18. Dalam ayat ini, Allah menamakan perbuatan mereka sebagai bentuk menyekutukan Allah. Dan Allah SWT juga berfirman, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang tulus, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sekutu, mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta lagi sangat ingkar. Surat Az-Zumar ayat yang 3. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan mereka menyembah orang-orang soleh tersebut adalah supaya mereka mendekatkan penyembahnya kepada Allah. Dan cara meraih syafaat di hari kiamat bukanlah demikian. Cara meraih syafaat di hari kiamat adalah dengan memurnikan tauhid, bukan dengan kesyirikan. Dan cara dekat dengan Allah adalah mendekatkan diri kepadanya dengan iman dan amal soleh, yang wajib maupun yang sunnah, sebagaimana orang-orang soleh tersebut melakukannya. Tidak boleh seseorang menyamakan Allah dengan seorang kepala negara yang sulit menyampaikan hajat kepadanya kecuali melalui perantara dan para pembantunya. Tidak boleh seseorang menyerupakan Allah dengan siapapun, karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha berkuasa. Sedangkan seorang kepala negara, maka dia adalah makhluk yang lemah, tidak mampu melakukan seluruh pekerjaannya kecuali dibantu oleh para pembantunya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kabupaten Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.